sikapnya enak sama dia, enggak enak sama awak kan itu. Awak mau makan ini harga 200 ribu sekilo, mahal kali. Mau makan yang ini, iya orang-orang kaya yang makan, kata orang itu. Kan kesudahnya saja dia makan itu. Apalah enggak sedih awak pun. Ini 200 ribu, tarik tangan. Awak pun tahu diri. Awak biasanya kue-kue kayak kita ini kan awak yang makannya sekilo 3 ribu ya. 200 ribu enggak sanggup gigi awak. Perut awak itu enggak nerima. Perut orang susah. Makan 200 ribu awak takut nanti kena penyakit. Tahu diri enggak jadi makan dulu. Mau makan yang sini, langsung dibilang, ini orang-orang kaya yang bisa makan Ustaz. Ah, orang miskin, enggak jadi lah makan. Terakhirnya cuma nonton, aku ini. 200 orang kaya, 200 orang kaya, 200 orang kaya, enggak jadi lah makan. Maka besok kalau ada tamu awak datang, Pak Ustaz bilang-bilang harganya. Ya, datang ya. Makanlah Pak, makanlah Bu. Ustaz bilang, ini 200, ini 300. Ini Bapak mau jualan apa ngasih makan orang? Macam orang jualan ini, dibilang-bilangkan harganya. Aku ikhlas sekali aku ngasih Ustaz Jamal itu, aku kasih dia, apa yang kau bapak kasih? Aku kasih dia 6 tahun yang lalu sarung, itu sarung putih yang dipakainya waktu ceramah di... apa ini? Lorong Duren. Lorong Duren itu sarung yang aku kasih 6 tahun yang lalu itu, 6 tahun yang lalu pun ingat. Aku ikhlas, loh kalau ikhlas jangan dibilang-bilang, ikhlas itu di sini. Ya. Jangan batalkan la tu badilu shadaqatikum bil manni wal aja. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan mengucap-ucapkan dan menyakitkan orang yang kau beri. Mengucap-ucap jangan, apalagi menyakitkan. Kek, ini ku kasih kau, ini kan mau puasa. Nah, biar kau bisa beli baju. Kau ini pun pemalas sekali, kau enggak ada otak kau kerja lah kau biar jangan dikasih-kasih aja kayak gini. Tiap tahun aja kau ngasih kau pakai otak kau bekerja, kau kan ada badan, kau kan ada kaki, ada tangan, kerja lah kau. Sakit hati orang menerimanya. Lebih bagus tak usah sedekah kalau kayak gitu. Perkataan yang baik lebih bagus daripada sedekah yang menyakitkan depan lagi. Berantar pengemis ke rumah kita, kalau memang tak bisa lah kita ngasih sama dia. Maaf ya tuh, maaf ya Wak, maaf ya Nek, besok datang lagi, ini hari lagi nggak ada. Sedap pengemis tadi pulang. Lebih bagus perkataan yang ma'ruf daripada sedekah yang ngasih. Ini ngasih juga, memang Wak ini, tiap bulan aja datang, memang ngasih juga, tapi bikin suami. Tiap hari ya, tiap bulan ya, macam Cino aja Wak bikin aku ya. Wak santet aja tiap hari Wak datang dia. Nah, tau pikir aku sana Wak, dikasih tapi menyakitkan, jangan. Kalau kita nggak ngasih dengan kata-kata yang baik, ya kata-kata yang baik lebih bagus daripada sedekah yang menyakitkan. Ya, jadi sedekah jangan menyakitkan. Ini bulan Ramadan terdekat, Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu tiga, Pak. Tiga kata Imam Al-Ghazali puasa itu bagi orang beriman. Yang pertama puasa orang awam, orang biasa. Puasanya cuma tiga yang dipuasakan. Tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Ini puasa orang awam kebanyakan. Puasa, ya. Tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Cuma tiga. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, puasa orang yang khawas. Puasa orang khawas itu yang dia puasakan 8. Kalau orang awam, dia puasanya cuma tiga. Tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Cukup. Ada pahalanya, ada, tapi sikit. Orang yang khusus, puasanya 8. Ditambah yang tiga tadi, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tambah 5 lagi. Apa itu? Puasa panca indera. Mata puasa. Dari melihat yang haram-haram. Mulut puasa dari menceritakan yang tidak baik dan perkataan yang tidak ada guna. Telinga puasa daripada mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tangan berpuasa, kaki berpuasa, 5, tambah 3, 8. Puasa orang khawasul khawas yang lebih tinggi tingkatnya, hatinya pun puasa. Apa puasa hati? Tetap zikir kepada Allah. Jangan banyak berpikir di bulan puasa. Perbanyak zikir di bulan puasa. Kalau kita berbanyak berpikir, kurang mudaratnya. Contoh yang banyak berpikir bapak-bapak. Siang puasa. Begitu habis sholat zuhur, istri pun di dapur lah mulai masak. Bapak tadi kurang puas. Tanya ke dapur, Dek, bikin bukaan apa, Dek? Kolak, Bang. Keluar dia. Sampai pintu dapur, keluar berpikir. Karena berpikir, bukan berpikir. sekolah apa yang nanti gua bingung. Kalau saya sekolah pisang. Kalau Ubi boleh pertanyaan lagi. Dek, sekolah Ubi apa kolek pisang? Kolek pisang bang. Gitu. Tapi kenapa berpikir? Pisang kepok. Ya. Apa pisang tanduk? Dek, pisang kepok apa pisang tanduk? Pisang kepok bang. Dibilang. Sambil itu, ini ngomong kolak yang tadi kalau taruh kacang hijau enak. Dek, taruh kacang hijau deh. Kalau aku jadi bininya, Bu, kepala tak Allah, Bang. Ribut kali kok. Kok tunggu aja buka. Ini puasa orang yang tidak berpikir. Jangan. Keluar masuk dapur, keluar masuk dapur. Yang parahnya lagi ada bapak-bapak sebagian. Ini kanan. Dari kanan. Itu tadi satu model. Sibuk kali kerjanya untuk apa buka. Udah kasih aja duitnya, Dek. Terserah kau mau bikin apa, Dek. Dan perempuan udah tahu kesukaan laki kita apa. Kalau laki kita suka kolak, bikin kolak. Kalau laki kita suka bubur, bikin bubur. Kalau istriku paling enak, dia tahu kesukaan ku tempe goreng, selesai. Satu bulan berpuasa, satu bulan puasa, gak pernah repot. Dia tahu aja, ku gorengkan tempe sama teh manis, selesai itu. Kenapa aku situ? Aku orang miskin, tahu selera. Enggak tinggi-tinggi kali. Ini bapaknya udah miskin, enggak tahu diri. Ngasih duitnya 15.000, Dek, nanti kalau kita buka nanti, Dek, ya kau bikin kolak yang kental, Dek, ya kolak pisang, udah itu ada buburnya, Dek, udah itu nanti minumnya teh manis, udah itu ada apa timun serutnya, Dek, habis itu buahnya nanti, Dek, buah pepaya, habis pepaya nanti, Dek, terlalu banyak kali requestnya, ngasihnya 15.000, laki-laki tak punya, nggak punya duit, jangan, nggak punya otak, salah, untung bagus-bagus sekali, Pak. Kalau yang kita lakukan, kalau kayak gini lagi yang tak punya otak, apa begitu pula kita amiran ditumbuh karena kita. Apa kalau lagi kayak gini lagi tak punya ibu-ibu itu, ini sana tuh ini tadi bagus nggak ada diem semua. Ini istri saya untuk apa? Kalau ada lagi yang kayak gini banyak kali permintaannya tapi ngasih 15.000 laki-laki tak punya otak. Ini enggak. Kalau tadi kan kadang kadang. Laki yang kayak gini adalah laki yang nggak punya duit. Nggak punya duit 15.000, tapi jangan banyak kali lah permintaannya. 15.000, Dek. Kalau kayak orang-orang kaya itu nggak ada banyak permintaannya. Dek, buka hari ini, untuk sebulan ini, berapa yang cukup, Dek? Abang kan agak lagi seret. 700.000 satu hari bisa untuk bukaan, Dek. Ada yang punya laki kayak gini, Bu? 700.000 untuk bukaan aja. Bukan karena dia enggak sayang, Bu. Karena enggak eneng. Awak pun kepingin bahagia kan istri, Dek. Buka satu hari selama Ramadan. Pak, tapi disunahkan kita, kata Rasul, dilebihkan uang belanja istri selama bulan Ramadan. Lebihkan. Kalau biasanya uang belanja di bulan lain, kita kasih, ya kayak-kayak. Kami ini kan standar ekonominya, kalau kami kan tiap hari paling 150.000 yang belanja kan. Standar kami yang biasa-biasa. Ya kalau bapak biasanya 200.000 hari biasa, tambahkan pak 250. Kalau yang biasanya 100.000, tambahkan 105.000, tambahkan 110.000. Mengambil fadilah kata Rasul, lebihkan belanja keluarga di bulan Ramadan. Lebihkan dia pak. Nanti lebih rezeki kita. Iya kan? Lebihkan dia. Kalau biasa 50, kasih 55, 60. Lebihkan. Kalau Ustaz nggak bisa laku 55, 60. Mana sanggup Ustaz 60? 80. Senang kan Bu kalau kayak gitu? Punya laki kayak gini. Kalau belum mati laki ibu, kalau kayak ginilah dia jangan kubur juga. Bu. Bu, istri ini keramatnya suami, suami ini keramatnya istri, kita nggak perlu cari keramat tempat lain. Ibu bahagiakan suami, itu ibu udah membahagiakan keramat. Bapak bahagiakan istri, itu sudah keramat, Pak. Jadi keramat kita ada di rumah kita, Pak. Nggak usah jauh-jauh sampai ke telapak kuda sana. Ada orang cari keramat sana. Datang ke keramat kuda, dibakarnya menyan. Tanya, agama kau apa? Tengok ketiknya, Islam juga. Wahai datuk keramat kuda, aku udah capek miskin. Tuh, kasihlah aku kaya tuh. Apapun jadi tuh. Jangan. Biarlah kita kaya asal bertauhid. biarlah kita kaya asal beriman. Udahlah miskin gak beriman pula. Yang banyak tinggi ke keramat kaki datuk-datuk sana itu, batu dicium-ciumnya. Entah apa-apa dikerja, menan dibakarnya. Nah, pulang dari sana udah 14 tahun, kaya pun tidak. Aku kalau ada kayak gitu, mungkin duluan gak usah diajari. Tapi gak ada pulang dari situ. Miskin juga awak tengok waktu. Di bulan Ramadan ini, tiga tadi buatnya. Yang ketiga tadi itu tingkat orang yang harus puasa hatinya. Banyak zikir aja, jangan banyak pikir. Puasakan mata. Kam min shaimin laisa lahu minhu ila ju'i wal atas. Kata Rasul, banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena enggak jaga mata. Mata dijaga. Jangankan nengok yang haram, nengok yang sia-sia pun jangan. Mulut dijaga. Jangankan berkata yang haram, berkata yang sia-sia pun jangan. Telinga dijaga, tangan dijaga. Banyak ibu-ibu latah tangan ini, dipuasa ini latah. Beli cabai, wah beli cabai lah berapa? Seperempat. Wah, tadi pun taruh cabai, udah timbang seperempat. Wah, yang jualan tadi tinggi sebelah apa baliknya ngambil kertas untuk bungkus. Begitu wah nih balik tadi, ibu memang tangan gerakil. Waktu lagi ke sana balik mengambilkan bungkus, ibu itu maksudnya cabai 2 biji. Cabai yang seperempat haram gara-gara cabai yang 2 biji. Tangan jaga. Ini taruh sini. Waktu itu enggak tahu kalau tambah 2 biji. Kalau tambahnya 3 on tahu. Orang tambahnya cuma 2. Haram yang 2 seperempat gara-gara 2 biji. Bodoh kali lah gara-gara yang 2 biji diharamkannya. Biarkan aja itu yang 2. Enggak nambah pedas yang 2 biji tadi. Nambah dosa ya. Dan biarkan itulah dia. Jadi maka banyak orang, Ustaz kenapa doa enggak dikabulkan? Salah satu doa orang yang tidak dikabulkan suka makan yang haram-haram. Itu tadi, tambahkannya. Zatnya cabai haram, sebabnya tambahkan 2 biji. Halal, tambahkannya 2 biji cabai tadi jadi haram. Tangan, kaki pun puasa, Pak. Jangankan melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, kaki terus terpuasakan. Dari yang sia-sia, banyak orang bisa melangkahkan, tidak melangkahkan kakinya di bulan puasa. Enggak pergi ke kafe, enggak pergi ke pantai-pantai. Ini pula puasa pergi ke pantai-pantai. Apa itu? Hari raya pergi ke kebun binatang, nengok atuk ya. Hari raya di sana salam-salaman, sama-sama. Ingat tengok di Medan sana, untung sini enggak ada kebun binatang. Asal hari raya ke kebun binatang di Medan ramai. Tapi ya betul pula orang ini keturun Darwin, kata Darwin nenek moyang manusia ini kera. Ya, Darwin mengatakan manusia ini keturunan dari hewan kera. Jadi rupanya orang-orang yang raya ke sana itu nengok atuknya. Bodoh kali raya ke sana. Enggak. Nah, yang sia-sia contoh, ini kaki. Kalau biasa di bulan biasa kaki ini kan suka kali melangkah. Ada kaleng. Ini puasa, Pak. Sempang. Paling enggak ada gunanya. Ada pula orang sholat. Ini supaya kaki ini jaga waktu sholat. Sana kiblat. Sholat sajadah sini. Iya kan? Kalau orang kita sholat sana kiblat, sajadah sini kan? Kan nggak mungkin di sana. Taruh ke depan. Inilah ibu-ibu yang mana? Tahu? Sajadah ini agak mereng. Tahu dia lurusan yang kayak nanti. Pakai kaki, ini kan punya adat, boleh, tapi kau tak punya adat. Itu tempat kau sujud, kau harus hormati tempat kau sujud. Geserkan dengan tangan. Teruskan. Jangan pula ini. Yang bahayanya sudah begini kan kurang lurus, begini-ginikannya. Mukanya itu di atasnya tuh kurang ke sana, begini-ginikannya ya kan. Macam main melo aja. Masa pula kau begini-gini lagi? Teruskan. Pakai tangan, Pak. Aku masih nampak itu orang. Sholat meluruskan saja ada, masih tak ada sopan santunnya. Pakai tangan, apa lapainya jongkok ini? Enggak kan terlambat pesawat kalau ibu jongkok begini. Apa saja dan? Hah? Panggung sana. Panggung sini enggak orang Jawa semua enggak kayak gitu. Panggung berata. Panggung berata. Coba, gila Pak, enggak coba aja Pak. Ada di Pak Seko, lorong murid. Kamu ngalah-ngalah, coba. Ini kan enggak, kan masih, itu kan Betul, pernah lihat. Saya pernah ya melihat orang itu. Pernah. Kaji ini memang nggak perlu yang tinggi-tinggi kali. Kalau turun rame, kalau untuk sendiri orang baru tinggi. Gini kok. Gini, ibu ini. Bapak itu juga itu sama. Kaki ini. Puasa ini coba. Banyakkan talil Qur'an. Amat yang dirindukan surga. Yang pertama talil Qur'an. Baca Qur'an. Kalau kita baca Qur'an nggak ngerti artinya, patah-patah bacanya Allah juga cinta. Cuman jangan baca Qur'an pada waktu ada orang mati kalau kita masih patah-patah. Kalau bulan Ramadan, tadarusan Qur'an. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa. Itu orang belajar. Allah suka, Allah cinta mendengar bacaan Qur'an orang yang terbata-bata. Belajar ya, Pak? Nah, belajar. Tapi belajar. Talil Qur'an. Baca Qur'an. Tapi jangan baca Qur'an di samping orang meninggal kalau masih bacaannya belum pas. Kenapa? Suatu ketika ada orang yang mati suri. Mati suri ini kelihatan sebentar dia mati, kan ada yang hidup lagi kan, mati suri. Jadi sebetulnya ada orang mati suri, maka ditanya, kayak mana pengalaman kau waktu tadi kau mati? Ya udah hampir dikubumikan, udah dimandikan lagi. Udah dimandikan, udah disolatkan, bangkit. Kan ada? Kalau kita kan kayak gitu lari kita. Ini enggak, rupanya mati suri itu ada, kita lari kita. Mati suri. Udah mau dikuburkan, dia hidup lagi. Bang, iya ada apa ini? Duh, kok hidup lagi? Iya. Jadi ditanya sama dia, kayak mana pengalaman kau waktu mati? Ada beberapa pengalaman, salah satu dari waktu aku tadi dibaringkan, yang baca Qur'an di samping aku tuh salah-salah, macam dicucuk-cucuk jarum telingaku. Macam dicucuk-cucuk jarum telingaku. Nah itu cerita orang yang mati suri hidup lagi. Jadi kalau ada saudara kita yang mati, kita masih patah-patah, gak usahlah sama dia. Kita bacakan. Paham maksudnya? Bukan gak boleh. Tapi kalau udah pasti pula, lanjutkan aja. Karena kalau tidak pasti, bacaan kita itu menyiksa jenazah. Itu seperti jarum yang dicucuk-cucukkan sebelumnya. Itu pengalaman orang yang mati suri. Tapi sampai sekarang gak ada orang yang mati hidup lagi karena dilangkahi oleh kucing hitam. Ada orang takut kalau ada kucing, ada orang mati di kucing-kucing. Kenapa? Nanti kalau dilangkahinya mayat ini, hidup lagi. Kucingnya yang hidup, Pak. Wah, ya kucingnya yang hidup. Orangnya takut. Gak ada itu ya. Itu tahayul. Kalau boleh ada kayak itu, aku pesan sama istriku. Ya, kalau aku mati, sediakan kucing hitam, lompatkan dia, gak hidup lagi. Tak ada. Tak ada. Kalau udah lompat, gak ada itu. Itu dong. Tapi mati suri itu ada. Itu mati suri. Itu memang sesuai dengan medis yang bisa berhenti dengan jantungnya. Berhenti nadinya karena ada sesuatu hal yang tidak normal dalam tubuhnya. Itu bisa terjadi. Ya. Jadi ini pengalaman orang yang mati suri. Nah, ya. Oleh karena itu banyak sedekah lagi. Banyak-banyak sedekah. Bu, tadi kan saya bilang, orang kaya paling banyak di surga, di neraka, sama perempuan. Kenapa, Bu? Harta yang haram diajab Allah. Harta yang halal dihinakan. Jadi satu ketika, di zaman Bani Israel, enggak di zaman Bani Israel, ini dari zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat. Raja mengumumkan, nanti kalau aku mati, kalau aku mati nanti, carilah satu orang yang mau mengalami aku, menemani aku dalam kubur satu malam. Kalau orang itu mengalami aku satu malam di dalam kubur, maka setengah dari kerajaan ini kukasih sama dia. Kebetulan tidak berapa lama raja mati. Dicarilah orang yang mau mengawani raja satu malam dalam kubur. Diumumkan ke seluruh kerajaan, cuma satu yang daftar lah. Jutaan penduduk negeri itu diumumkan, wahai rakyat seluruhnya, siapa yang mau menemani raja yang mati pada malam hari ini, satu malam saja menemaninya. Besoknya akan diserahkan separuh dari kerajaan ini untuk orang yang menemani raja dalam kuburan satu malam aja. Dari sekian juta penduduknya, tidak ada yang mau, cuma satu aja yang mau, ini pun orang Medan. Saya, katanya, daftarlah dia. Kebetulan yang mendaftar ini orang miskin tukang kayu, Pak. Hartanya cuma sampah. Daftarlah dia. Digalilah kubur samping raja tadi. Di Bali dia pun tidur di situ satu malam. Ya. Dibawanya kampaknya tadi ke dalam kubur. Sayang kali sama kampaknya. Harta itu sama kampak tuh. Di kubur tadi. Saudara-saudaranya semua, buliknya, pakliknya, nangborunya, semua senang lah. Sebentar lagi saudara kita kaya, sebentar lagi saudara kita kaya. Kan gitu kan? Besok paginya kumpullah semua orang di kuburan ini. Dia mau dibongkar. Semua orang kumpul di situ, saudaranya senang. Hore, saudara kita akan jadi orang kaya. Hidup saudara kita, tapi kan dia dikandang kubur. Bangunlah dia, mukanya pecah. Lemas, letoy. Kau kenapa lemas kau? Kau jangan bodoh, kau jadi orang kaya, setengah kerajaan sama kau. Apa kata dia? Ambil kalian semua harta itu, aku enggak perlu. Kenapa? Kalian tahu. Harta itu cuma satu, tanpa. Tadi malam aku ditanya malaikat, begitu kalian tinggi tujuh lantai, malaikat datang sama aku, nanya aku. Kalian tahu, ditanya sama aku, satu aja harta itu cuma tanpa. Nanti subuh ini kalau kalian enggak buka kuburan itu, pertanyaan belum selesai di satu tampak. Satu tampak enggak selesai satu malam, konon pula setengah kerjaan. Ambil sama kalian semua, aku enggak perlu harta itu. Kenapa rupanya? Kau tahu, pertama kali aku ditanya apa? Apa harta kau? Tampak. Berapa tampak kau? Satu. Di mana kau beli? Di sana. Kapan kau beli? Tanggal sekian. Berapa kau beli? Sekian. Berapa pohon yang sudah kau tampak dan kau tebang? Pening gak? Betul. Satu tampak di sana. Satu malam gak selesai, Bu. Satu malam. Gak mau di setengah kerajaan. Satu malam gak selesai nanya satu tampak. Ambil sama kalian semua. Aku gak mau. Aku udah cukup antar tampak aja. Kenapa kau mau tampak? Tampak ini udah dijipat sebagian. Tampak ini udah dihisap sebagian. Udah ditanya sebagian. Maka inilah haja hartaku. Coba. Satu malam gak selesai. Dua sedekah yang dibenci Allah. Ada dua model sedekah yang dibenci Allah. Satu sedekah orang yang udah mau mati. Satu lagi wasiat orang yang sudah mati. Sedekah yang dibenci. Yang pertama udah mau mati. Napas sudah satu-satu. Uang banyak. Selama ini tak pernah bersedekah. Ladang lebar. Sawah luas. Udah mau mati baru dia wakafkan semua. Itu uang ayah yang 2 miliar. Kasih buat bangun panti asuhan. Udah mau mati. Disedekahkannya hartanya ketika dia mau mati. Sedekah ini dibenci Allah. Kenapa? Yang pertama, karena sebentar lagi harta itu bukan punya dia. Dia mensedekahkan apa yang sebentar lagi bukan punya dia. Dibenci Allah. Yang kedua, dia bersedekah dengan warisan. Nanti kalau ayah mati, tanah yang sana kasih gini. Nanti kalau udah mati, sedekah itu waktu hidup. Kalau udah mati, gak usah dibagi-bagi. Itu bukan punya kau lagi, Pak. Kasih aja. Kalau udah mati, harta itu udah tau. Iya kan? Ngapain dibagi-bagi? Waktu hidup. Jadi ibu pun kalau mau sedekah sekarang, Bu. Di dalam Quran surat Al-Munafikun orang yang sudah mati satu doanya enggak pernah dikabulkan Allah. Orang yang hidup Pak dikabulkan Allah, orang yang mati enggak. Apa doa orang yang mati? Ya Allah hidupkanlah aku ya Allah, katakan aku dengan siksa ini ya Allah. Hidupkan aku 1 menit, 2 menit, 3 menit aja ya Allah, sesaat aja hidupkan aku ya Allah, nanti aku akan sedekah. Jadi kalau ibu-ibu pelit-pelit enggak mau sedekah, ibu belilah emas. Banyak dari sini sampai sini pulang. Cincinnya satu, dua. Kadang orang satu ini kan satu, dua. Emas kuning semua badannya. Ya kan? Tempat tidur dibelinya yang mahal. Harga 600 juta. 60 juta lah kayak tempat tidur orang sana. 60 juta tempat tidurnya. Mobil dibeli sedekah nggak pernah. Mati. Ya kan, muat ibu ini. Disiksa ibu dalam kubur. Siapa yang pakai gelang ibu yang banyak tadi? Bini mulu lagi ibu. Siapa yang pakai tempat tidur 60 juta tadi? Suami, istri muda lagi ibu. Semua yang ibu beli-beli tadi untuk bini mudanya. Kalau ibu ini dalam kubur, dia bukan doa lagi, ya Allah, hidupkan aku biar aku bersedekah. Bukan itu lagi. Ya Allah, hidupkan aku buat mencukikan bingung muda lagi. Usah pelit-pelit, Bu. Mati ini kan gak ada yang tahu kita siapa duluan, kan? Mati ini rahasia Allah, bisa ibu duluan. Gak ada yang tahu kita. Bisa jadi bapak duluan daripada saya. Bisa jadi saya belakangan. Tidak ada yang tahu kita masalah mati. Ini rahasia Allah nih, Pak. Ya kan, Bu? Bisa ibu duluan, bisa saya belakangan. Maksudnya, Pak? Bapak duluan, ya, Pak? Iya kan, nggak tahu kita ini. Tengok kadang-kadang lakinya yang sakit-sakit, 9 masuk rumah sakit, 2 minggu pulang masuk rumah sakit lakinya, yang mati dengar kabar bininya. Ada kan kita lihat? Lakinya yang sakit-sakitan dengar kabar, sopo sing meninggal mau? Pak Nurdin, lu tak pikir bojone sing wedok. Sing sakit-sakitan sing wedok kan? Iya. Kok iso ya? Sing sehat sing mati, ya iso lah. Mati itu enggak nengok saya sakit, Bu. Enggak nengok tua muda. Kalau sudah waktunya ya tugel. Mati. Yang sakit bininya, sakit-sakitan aja. Leper ada, darah tinggi ada, jantung ada, stroke. Perang, kalau dokter bilang komplikasi. Kalau saya bilang bukan komplikasi. Kombinasi. Kombinasi penyakitnya, Pak. Lengkap. Kalau masih kita penyakit diabetes saja enggak boleh makan gula, enak. Apa sakit? Diabetes, kena gula. Ini diabetesnya ada, kolesterolnya ada, darah tingginya ada. Lengkap. Bapak ini orang kaya. Mobilnya ada AC, rumahnya ada AC. Tapi bapak ini kena penyakit bengek. Tahu penyakit bengek? Nggak bisa kena AC. Tersiksa nggak bapak ini? Masuk rumah, rumahnya AC. Bukan satu AC-nya. Ruang tamu ada AC, dapur ada tamu, sama AC. Lengkap AC-nya, Bu. Asal bapak itu masuk rumah orang dia bengek, enggak bisa kena dingin. Woi, Mas. Mesti kena AC. Tersiksa enggak bapak ini nengok rumahnya banyak AC tapi dia tak bisa kena AC. Begitu mobilnya AC. Kena sakit bengek juga bapak ini. Enggak dinikmatinya kekayaannya. Kalau menurut saya ini bukan rahmat, laknat nih. Betul, Pak. Kalau kayak awal enggak kena AC, tahan. Kalau kena enggak kena AC hidup, kalau kena AC betah. Kayak kita ini, Pak. Alhamdulillah Allah kan sendiri. Masuk ruangan enggak di ruangan AC, kayak masjid ini, tahu lah. Kena masjid yang ada AC, tahan juga. Coba kayak tadi. Bapak ini punya pabrik gula, Bu. Di Medan ada pabrik gulanya. Di Singapura ada. Di Kuala Lumpur ada. Bapak ini kena penyakit diabetes, enggak boleh makan gula. Tersiksa kali, Bapak ini. Pabrik gula kan tidak kena gula. Bapak ini punya ternak sapinya banyak, kambingnya banyak di mana-mana. Bapak ini tidak bisa makan, kena darah tinggi. Tidak bisa makan daging kambing. Tersiksa bapak ini. Kalau kayak awak. Tapi bapak-bapak kita nampak. Alhamdulillah kan. Datang ke rumah orang. Dikasih makan kangkung. Libas juga. Sedap. Dikasih orang makan pakai ikan panggang. Ini dia. Bisa tangguh. Ya kan. Apa jadi sorongkan orang kan? Tapi janganlah pula itu malu, Pak. Janganlah pula kalau udah makan tuh pula, ya kan? Ada pula orang makan. Memang Nabi itu suruh makan sedikit, Pak. Kalau kita, Nabi makan sedikit. Kalau kita, sedikit-sedikit makan. Nabi makannya sedikit. Kalau kita, sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Ada orang puasa, Nabi udah buka dia. Begitu udah buka, kan? Ya kan? Nonton TV makan lagi. Macam lembu. Lembu itu kalau makan nggak berhenti, Pak. Karena ada lembuan. Ada kan? Coba tengok lembu itu. Udah habis makan malam, masih juga ngunyah. Ini ada yang kayak gini. Makan. Kurangi masa makan. Di dalam kitab Sirus Salikin ditanya, ya Syekh, sebelah saya, tetangga saya makan satu hari sekali. Dia orang yang beriman sebenarnya. Dan itu ada tetangga saya yang satu lagi, ya Syekh. Dia makan dua kali satu hari. Dia orang yang beriman. Tetapi Syekh, ada juga tetangga saya makan tiga kali satu hari. Buatkan dia kandang. Jadi kalau orang yang makan banyak kali, Pak, ada itu. Buat puas-puasnya makan. Aku benar, badannya kecilnya, tulangnya kurus. Tapi kalau makan, jadi aku tanya, kenapa dia bisa makan banyak? Bukan dia yang makan, saya endangnya yang makan. Endangnya yang makan. Badan kecil, Pak, makan 2 baskom. Ah, makan tuh disunahkan cuci tangan. Ah, makan tuh sunah. Cuci tangan yang sunah menurut Rasul tuh airnya dituangkan. Jadi bukan dikobo. Boleh sediakan koboan, tapi airnya dituang. Ini sunah Rasul. Nah, makan tuh tuang ini. ya kan? Baru kita makan. Pakai tangan. Pakai tangan kanan kita makan. Ya, dituang airnya. Begitu kita selesai makan, salah pegang rupanya mic-nya. Begitu selesai makan, cuci tangannya dituang juga. Dikucurkan airnya. Kalau dikucurkan sedikit, baru boleh dikobok. Itu adab makan. Dan sunnah makan duduk. Jangan kau makan berdiri. Minum juga gitu. Ini sekarang bukan lagi berdiri, Pak, jalan. Ada orang makan jalan ibu-ibu pula, aku tengok lagi. Pulang dari kedai belanja dia, sambil jalan, udahlah ibu minta menutup aurat, jilbab tak pakai, bajunya pun singlet, celananya celana ponggol, kuriknya pun banyak. Ibu ini tadi, makan opak sambil jalan. Kadang-kadang makan, jalan makan opak, makan tuh duduk, bu. Bukan kau jalan makan opak. Ibu ini yang memiliki rumah mewah. Makan opak sambil jalan, makan tuh duduk. Pakaian ditutup. Suami kalau istrinya nggak pakai jilbab, suami kalau punya istrinya tidak pakai tutup aurat, suaminya suruh, dek, keluar rumah, tutup aurat. Pakai jilbab, bajunya kurung tertutup, dek. Ini ada pula suami terbalik, udah dibengoknya, bininya pakai jilbab, bagus, keluar pakai jilbab, kaki. Dek, aduh dek, buka aja lah jilbab tuh dek. Macam ninja aku tengok dek. Udah bagus-bagus istrinya pakai jilbab, ini kayak ninja. Kalau ada suami yang kayak gini, suami, bagus, suami yang kurang ilmu. Gak tahu dia. Jangan pak, kita nanti ditanya, istri ini jangan ceritakan aib suaminya ya. Suami jangan ceritakan aib istrinya ya. Quran bilang sama kita, istri itu pakaian kita, kita ini pakaian istri. Barang siapa istri yang menceritakan aib suaminya, dia telanjang. Itu artinya. Quran bilang, istri itu pakaian suami. Suami itu pakaian istri. Pakaian kita, pak, hakikatnya istri. Pakaian ibu, hakikatnya suami. Jangan ceritakan aib suami ibu, jangan ceritakan aib suami bapak. Kenapa? Kalau bapak ceritakan aib istri, kalau ibu ceritakan aib suami, sama ibu telanjang. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga perempuan yang ceritakan aib suaminya kepada orang lain. Tidak masuk surga suami yang ceritakan aibnya istrinya kepada orang lain. Istriku itu memang cantik, muka. Di bawah pusatnya tiba kura-kura. Bapak ini walau sholatnya jengkang-jengkang tidak masuk surga ini. Sama juga ibu tuh. Abang kau itu nampaknya ganteng, kumisnya memang tebal. Memang kalau jualan gagal abang tuh. Kalau tidur, moroknya ngeri kali. Kan aib suami tuh. Yang tahu suami kita ngorok waktu tidur cuma kita istri. Yang tahu istri kita ngorok waktu itu kita cuma suami. Jangan ceritakan itu sama orang lain, bu. Kalau diceritakan, kata Rasul, jangan masuk surga. Nyium baunya surga juga enggak. Nyium. Surga itu dari 500 tahun perjalanan baunya sudah tercium, bu. 500 tahun kita berjalan surga di sana sudah tercium baunya. Orang yang menceritakan aib suaminya, orang yang menceritakan aib istrinya, dia jangan masuk surga. Nyium baunya surga aja enggak tahu. Ya. Hati-hati. Jangan ya. Ini banyak sehari-hari. Apalagi kalau istri. Curhatlah kepada Allah. Wahai istri-istri yang soleha. Wahai suami-suami yang soleh. Curhat kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa hamba. Ya Allah, tunjukkan hati suami hamba. Ya Allah. Jadikan suami hamba orang yang taat, ya Allah. Jadikan suami hamba orang yang sayang dan cinta kepada hamba, ya Allah. Tetapkan hati suami hamba, ya Allah. Hanya tercurah kepada hamba, ya Allah. Nangis kepada Allah. Curhat kepada Allah. Doa kita itu curhat. Curahan hati kita kepada Allah. Ini enggak. Curhat bini orang sama laki orang. Curhat laki orang sama bini orang. Halo, aku parah kali ya pula. Leknya lek orang lain, suami orang, suamiku ngajong belanja, jangan, suami juga gitu, ini kan suami kan cerita istrinya begini begitu sama istri orang sama perempuan yang jangan, nggak masuk surga, jangan ceritakan itu, apapun tentang istri kita nasihati dia, kata Rasul perempuan itu seperti kayu bengkok, kalau kita biarkan dia bengkok terus. Kalau kita luruskan harus hati-hati meluruskannya supaya dia jadi lurus. Ini perempuan kayu bengkok kata Rasul. nasihati istri dengan bijaksana. Jangan dimalukan istri tempat orang lain. Ya. Kalau kayak gitu rumah tangga kita kan aman, damai. Ibu pun senang, bapak pun senang, anak-anak pun tenang. Insyaallah. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini mendapat rahmat, keampunan daripada Allah, dapatlah kita melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah selesai Ramadan, kita digolongkan Allah kepada hamba yang takwa. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau di sana sini ada ceramah atau tausiah yang saya sampaikan ini menyinggung hati dan perasaan, saya mohon dimaafkan. Tidak ada gadis yang tak retak. Tidak ada orang yang tidak salah. Saya mohon maaf atas nama pribadi. Mungkin kadang bicara saya terlanjur. Semua itu kadang mungkin bukan saya sengaja. Bapak-bapak, bisa saya dimaafkan, Pak? Ibu-ibu, bisa saya dimaafkan, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sama ibu-ibu, tidak ada yang perlu saya, tidak bisa saya maafkan. Karena memang tidak ada yang perlu dimaafkan, karena nggak salah. Yang banyak salah yang ngomong, kalau yang dengar jarang. Saya itu Bu ceramah di mana-mana, saya lebih bagus orang itu tidur dengarkan saya ceramah daripada ribut. Kalau dia tidur, saya senang. Saya berhasil menindak bukan orang. Saya tak pernah marah Pak kalau saya orang saya ceramah orang tidur. Cuma saya memang sering marah kalau ceramah, ada cakap. Tapi kalau tidur enggak, saya senang. Mungkin ibu ini tidak bisa tidur di rumah. Di sini dia bisa tidur. Alhamdulillah, Ustaz Jamal bisa menidurkan orang. Ya kan? Ya, ada bapak-bapak yang tidur juga, alhamdulillah bisa kutidurkan dia. Enggak apa-apa Bu, betul. Bu, mendengarkan ceramah sambil tidur itu dapat dua faedah. Yang pertama, ibu datang kemari, setiap langkah ibu kena ke masjid dihitung pahala. Yang kedua, jadi kalau bisa ibu nanti pulang. Jadi kita ini Bu, ke masjid ini dihitung Allah langkahnya. Makin banyak langkah kita ke masjid, makin banyak pahalanya, kata Nabi. Tapi jangan pula nanti ibu kena mendengar kegini rumah ibu, situ keliling ibu berdengar. Memang begitu hatinya. Makin banyak langkah kita, kan gitu kan. Nah ini harusnya, ya. Nah, kesana rumah ibu, kan? Makin banyak langkahnya. Ya, makin banyak langkah yang kita buat. Yang kedua Bu, nikmatnya apa? Kalau tadi, nikmat langkah ibu dapat pahala. Yang kedua, ibu dapat nikmat tidur. Percayalah, tidur dengan mendengarkan ceramah jauh lebih nikmat daripada tidur mendengarkan lagu Siti Nurhaliza. Ya Bu ya? Ya Pak, lebih enak itu. Kita cerita surga, kita cerita pahala. Memang kita senang cerita surga, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Kita sedih mendengarkan cerita neraka, mudah-mudahan kita tidak masuk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya dimintakan untuk langsung tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله كم ظلم ديرك يا الله lisan kami berkata hal-hal yang tiada manfaat ya Allah ampunkan dosa lidah dan lisan kami ya Allah. Ampunkan dosa mata kami, ampunkan dosa telinga kami, ya Allah. Ampunkan dosa tangan kami, ya Allah. Ampunkan dosa kaki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rahmatmu, ya Allah, yang kami nantikan, ya Allah. Keampunan engkau yang kami harapkan, ya Allah. Keridhaan engkau yang kami tuntut, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saleh dan saleha, ya Allah. Berkahi dan rahmati kami, ya Allah. Dunia akhirat lahir dan batin jiwa dan raga kami, ya Allah. Jadikan kami suami yang dipatuhi, suami yang disayangi istri kami, ya Allah. Jadikan kami ayah yang dihormati anak-anak kami, ya Allah. Jadikan kami kepala keluarga yang baik, ya Allah. Jadikan kami imam di rumah tangga kami, ya Allah. Jadikan anak dan istri kami makmum di rumah tangga kami, menjadi makmum yang baik, ya Allah. Menjadi pengikut yang baik, ya Allah. Ya Allah, banyak kami lakukan kemaksiatan. Ampunkan, ya Allah. Jangan jadikan kemaksiatan akhir dari hidup kami, ya Allah. Jadikanlah akhir hidup kami perbuatan yang hasanah, ya Allah. Ya Allah, perbaiki hati kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, mudahkan kami mengucapkan La ilaha illallah pada saat berpisah ruh dan jasad kami, ya Allah. Pada waktu kami ingin mati, ya Allah, mudahkan kami mengucapkan La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, matikan kami dengan husnul khotimah, mati yang baik, ya Allah. Jangan matikan kami dengan mati yang su'ul khotimah, ya Allah, mati yang jelek. Jauhkan kami dari mati yang jelek, ya Allah. Matikan kami di tempat yang mulia, ya Allah. Matikan kami pada saat ibadah, ya Allah. Matikan kami, ya Allah, dengan banyaknya orang yang mensolatkan kami, ya Allah. Matikan kami, ya Allah, dengan iman dan takwa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankan doa kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang membawa manfaat bagi kami dunia dan akhirat, ya Allah. Perkenankan doa kami, ya Allah, hanya Engkau tempat kami mohon dan meminta, ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana, ya Allah. Innaka antas sami'ul 'alim. Khutubu 'alaina, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'umus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, ya Allah. Di bulan Ramadan ini tambah iman kami, ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang tidak berpuasa, ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang tidak tarawih, ya Allah. Masjid kami dan musola kami ini penuhkan, ya Allah. Buka hati kami, ya Allah. Ringan bagi kami berpuasa, ringan bagi kami bertarawih, ya Allah. Ringan bagi kami beribadah, ya Allah. Jadikan musola dan masjid kami ini makmur, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, perkenankan doa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.